sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haq mansuratun la yadurruhum man khalalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku kokoh di atas al-haq, mansurah, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencela mereka tidak memudaratkannya. Orang yang menyisi mereka pun tidak memudaratkannya. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya umat ini tidak semuanya sesat. Tapi kebanyakan mereka terjatuh kepada kesesatan. Dan akan senantiasa tetap ada pada umat ini suatu kelompok yang tegak di atas al-haq sampai tegaknya hari kiamat. Dan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ucapan Syekh rahimahullah ta'ala bahwasannya sebagian umat ini, ini merupakan dalamnya pemahaman Syekh rahimahullah ta'ala, berbeda dengan orang-orang yang mereka bermudah-mudah di dalam mengkafirkan semua umat sekarang ini, seperti yang mengatakan zaman jahiliyah abad ke-20 atau abad ke-21, secara langsung mengkafirkan orang-orang yang ada di zaman tersebut. Kenapa dikatakan jahiliyah? Kalau dimutlakan, ini masa-masa kekafiran sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah langsung menyatakan bahwasannya orang-orang yang ada pada abad tersebut orang-orang jahiliyah. Padahal kita sebutkan tadi, bahwasannya akan senantiasa ada suatu kelompok yang tegak di atas kebenaran dan tidak boleh memutlakan zaman jahiliyah setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya sebagian umat ini ada yang beribadah kepada berhala-berhala. Melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana luasan telah kita jelaskan sebelumnya. Al-awsan bentuk jama' daripada wasan. Dan yang dimaksud adalah setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana wasat. Baik bentuknya sonam. Kalau sonam, patung-patung. Yang dibuat dalam bentuk makhluk. Baik bentuknya bentuk manusia. Atau bentuknya bentuk hewan. Atau yang semisalnya. Namanya sonam. Sekali lagi wasan. Setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bentuknya patung-patung, atau kuburan, atau batu-batu, pohon-pohon, jin, manusia, yang jelas diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, dinamakan sebagai apa? Wasan. Setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu ta'ala, dia membawakan ayat berkaitan bab ini. Alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wal tawgut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, mereka beriman terhadap jibti wal tawgut. Akan dijelaskan nanti apa makna al-jibt dan makna al-tawgut. Munasabatu hadal bab li kitab tawhid. Korelasi bab ini dengan kitab tawhid. Annal musannifa lama dakara tawhida wa ma yunafihi aw yunkisuhu min asyirki dakara fi hadal bab أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة. Sesungguhnya al-musannif, siapa musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebutkan tentang tauhid dan perkara-perkara yang menafikan atau mengurangi tauhid berupa kesyirikan, beliau menyebutkan dalam bab ini bahwasannya kesyirikan ini mesti terjadi pada umat ini. Ya. Mesti terjadi pada umat ini. Nah, sebelum mengatakan bahwasannya sebagian umat ini beribadah kepada berhala, terjatuh kepada kesyirikan. Wa qasada bidzalika ar-radd 'ala 'ibadil qubur alladziina yab'aluna asy-syirka. Dan beliau bermaksud dengan bab yang disebutkan tersebut sebagai bantahan kepada para penyembah kuburan yang mereka melakukan kesyirikan, akan tapi mereka mengatakan la yaqa'u fi hadhihi ummah al-muhammadiyah syirkun. Mereka mengatakan tidak akan terjadi ya pada umat Muhammad ini kesyirikan. Nah, ini ucapan para penyembah kubur dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan. Tapi mereka mengatakan, tidak mungkin umat Muhammad ini terjatuh kepada kesyirikan. Wahum yakuluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka terjatuh kepada kesyirikan padahal mereka mengucapkan, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Nah, maka beliau bantah dengan bab yang beliau tulis ini. Bahwasanya sebagian umat ini beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Sekali lagi bantahan kepada para ubadul kubur, para penyembah kubur yang mengatakan tidak mungkin. Ya, umat Muhammad ini terjatuh kepada kesyirikan. Bagaimana mungkin mereka terjatuh kepada kesyirikan? Padahal mereka mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, nah, mereka katakan ini bukan kesyirikan, tapi ini ada tawassul kepada orang-orang soleh. Nah, tatkala mereka meminta-minta ya, kepada kuburan-kuburan, mereka katakan ini bukan kesyirikan. Akan tapi tawasul kepada orang-orang soleh. Tatkala mereka meninggikan kuburan-kuburan, membangun masjid di atas kuburan, mereka mengatakan ini bukan kesyirikan, tapi ini bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Dan lain sebagainya daripada alasan-alasan ya, yang dibuat-buat oleh mereka. Padahal apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Nah, bahkan ini adalah ucapannya orang-orang musyrik terdahulu. Ya. Tatkala mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang-orang musyrik beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Tapi mereka beranggapan Dengan beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman sekarang ini. Nah, tatkala mereka meminta-minta kepada para wali yang dianggap oleh mereka yang sudah meninggal dunia, ketika kita ingatkan, ya, jangan meminta-minta kepada wali tersebut. Jangan meminta-minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Akan tetapi, yang kami lakukan ini supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Persis seperti ucapan orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, walaupun dikatakan, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَاُولَٰئِ سُفَعَاؤُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Ya. Mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa memudaratkan mereka, tidak juga memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka orang-orang yang diibadahi tersebut sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, ini keadaan mereka. Dan sebagian umat, ya, sekarang ini, sebagian kaum muslimin, nah, mereka membaca Al-Quran, akan tetapi disayangkan mereka tidak memahami maknanya. Padahal mereka baca ayat-ayat tersebut, tapi tidak paham terhadap maknanya. Nah, atau mereka mengetahui maknanya, akan tetapi mereka lebih mementingkan dan mendahulukan hawa nafsunya. Tuh. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, Al-Awsan jam'u wasanin, wa huwa ma kusida binawi'in min anwa'il ibadah min al-qubur wal-masyahidi wa ghairiha. Awsan, jamaknya wasan. Wahuwa ma kusida binawain min anwa'il ibadah. Yaitu yang ditujukan, dimaksudkan dengan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Min al-kubur, ya, baik berupa kuburan, wal masyahid, atau monumen-monumen, patung-patung, wawuriha, dan yang lainnya. Ya. Atau ringkasnya, wasan itu setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik berbentuk ataupun tidak berbentuk. Nah. Alam taro, maknanya alam tangdur. Mana ayat tadi? Alam taro, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan? Alladzina utu wa humul yahud wan nasara. Yang diberikan Alkitab, yaitu siapa? Yahudi dan Nasrani. Alkitab. Nasiba hadda, bagian. Yang diberikan bagian dari Alkitab. Yu'minuna yusaddiqun. Mereka beriman, membenarkan. Bil jibti, jibti. Wahuwa kalimatun taqa'u ala sonami wal kahin wal sahir. Jibat, yaitu suatu kata. Ya. Yang jatuh pada sonam, berhala, wal kahin, dukun, wasahir, dan tukang sihir. Baik. Ini manabah al-jibat. Kalau kita lihat banyak para imam menafsirkan kata al-jibat. Ya. Sebagian mengatakan al-jibtu itu adalah perhala. Sebagian mengatakan al-jibtu itu adalah dukun. Sebagian mengatakan al-jibtu itu adalah tukang sihir. Dan saling menafik, tidak saling menafikan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, semuanya bisa masuk ke dalam makna al-jibt. Al-jibtu bisa maknanya berhala, bisa maknanya al-kahin, dukun, atau tukang sihir. Wa taghut, adapun taghut minat tughyan. Dari kata tughyan. Wahuwa mujawajatul had. Makna tughyan adalah melampaui batasan. Ya. Wa qulu man tajawaja al-miqdara wal hadda fahuwa taghut. Setiap yang melewati kadar dan batasannya, maka itu adalah taghut. Wal muradu bihi yunasyaitan, yang dimaksud taghut di sini adalah syaitan. Nah, di mana taghut disebutkan oleh Ibn Qayyim, ma tajawaja bihi al-'abdu haddahu min ma'bud aw matbu' aw muta'. Taghut yaitu sesuatu yang seorang hamba melampaui batasannya, baik yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Ini semuanya taghut. Nah, dan juga Imam Al-Qayyim mengatakan at-tawaghit katsirun. Beliau mengatakan taghut-taghut itu banyak. Wa ru'usuhunna khamsah. Dedengkot-dedengkotnya itu ada lima. Taghut banyak, tapi dedengkotnya ada lima. Yang pertama iblis, la'anahullah. Iblis taghut. Nah, yang kedua wa man'u bida wa huwa radin, yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Ya. Ini taghut. Setiap yang diibadahi dalam keadaan dia ridha, maka dia taghut. Wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi, yang menyeru manusia supaya beribadah kepada dirinya, ini pun taghut. Ya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya rob kalian yang paling tinggi. Menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini taghut. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib, dan orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari ilmu gaib, ini pun taghut. Nah, sehingga dukun masuk ke dalam taghut. Dia mengaku mengetahui ilmu gaib, para peramal dan semisalnya. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini pun taghut. Nah, paham ya, mana taghut? Al-ma'na ijmal al-ayah, makna global ayat yang kita bacakan tadi. Yaqulu Allah subhanahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajub wal istinkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk heran dan pengingkaran. Alam tangdur ila haula'il yahud wan nasara alladheena u'tu habban min kitabillah. Tidakkah engkau perhatikan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang diberikan bagian dari kitab Allah, min kitabillah, alladhi bihi bayanul haqq minal batil, yang di dalamnya menjelaskan kebenaran daripada kebatilan. Ya. Tidakkah engkau melihat mereka? Nah, wa ma hadha yusaddiquna bil batil, akan tapi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan mereka diberikan Al-Kitab, di dalamnya penjelasan mana yang hak dan mana yang batil, disayangkan dalam keadaan seperti ini, mereka membenarkan kebatilan. Min ibadatil asnam wal kahana wasihir. Ya, membenarkan kebatilan berupa ibadah kepada berhala-berhala, perdukunan, dan praktek sihir. وَيُتُعِعُونَ الشَّيْطَانِ فِي دَلِكَ, dan mereka mentaati syaitan dalam hal tersebut. Ya. Ini makna ayat tadi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari. Ya. Dan merasa heran terhadap apa yang mereka lakukan. Diberikan Al-Kitab, tahu mana yang hak, mana yang batil, akan tapi ternyata membenarkan kebatilan. Ya. Padahal konsekuensi orang yang mengetahui yang hak dan yang batil, dia membenarkan yang hak dan memerangi kebatilan. Akan tapi sebaliknya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu yang hak dan yang batil, dikarenakan mereka ahlu kitab, diberikan Alkitab, tapi ternyata mereka membenarkan kebatilan. Ya. Disebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah banyak dari kalangan penduduk Madinah yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar, baik kaum Aus ataupun Khazraj, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin memiliki kekuatan yang besar di Madinah. Ya. Orang-orang Yahudi yang mereka berada di Madinah, mereka iri, hasad, ya, marah kepada kaum muslimin. Dan mereka terasa sempit diri mereka. Tatkala banyak di antara orang-orang Ansar yang berbaiat kepada Nabi SAW. Sehingga, di antara pimpinan mereka, pimpinan orang-orang Yahudi ketika itu, Ka'ab bin al-Ashraf dan juga Huyai bin Akhtab, dia berangkat atau datang kepada orang-orang musyrik yang berada di Mekah. Nah, mereka meminta bantuan untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang-orang musyrik pun, ya, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Nah, untuk bergabung kemudian memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik mengatakan kepada utusan tadi, nah, Ka'ab bin al-Ashraf dan juga Huyai bin Akhtab dari kalangan Yahudi, antum ahlul kitab. Kalian adalah ahlul kitab. Ta'rifun al-haqqa min al-batil. Kalian mengetahui yang hak daripada yang batil. Jelaskan kepada kami. Ya. Kami ataukah Muhammad yang lebih lurus jalannya. Nah. Kemudian mereka, orang Yahudi mengatakan, wa ma antum wa Muhammad. Apa yang ada pada kalian dan apa yang ada pada Muhammad? Jelaskan kepada kami. Sifat kalian dan sifat Muhammad. Mereka mengatakan, Muhammad sumbur, mabtur. Qata'a arhamana wa sabba alihatana. Muhammad itu orang yang tidak sopan. Orang yang memutuskan silaturahim, mencela sembahan-sembahan kami. Wanahnu adapun kami, kata mereka, kata orang-orang musyrikin, nut'imul hajij, kami orang yang suka memberikan makanan kepada jamaah haji. Dan juga menuangkan minuman untuk jamaah haji. Kami adalah orang-orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Mereka mensifati diri mereka dengan sifat-sifat tersebut. Adapun Muhammad, kata mereka, orang yang memutuskan hubungan-hubungan kekerabatan. Nah, orang Yahudi tersebut mengatakan, antum khairun wa ahdas sabila. Kalian, ya, lebih baik dan lebih lurus jalannya dibandingkan Muhammad. Nah, ini sebab turun ayat ini. Sehingga, ya, disebutkan, haulai ahla minalladina amanu sabila. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi tadi mengatakan, ya, mereka, orang-orang musyrik, ya, lebih lurus jalannya dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Nah, alhamdulillah, memutarbalikkan keadaan. Munasabatul ayat lil bab, korelasi ayat dengan bab. Annahu idza kana alladziina utu nasiba minal kitab yu'minuuna bil jibti wal taghut Sesungguhnya apabila orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, mereka beriman kepada Al-Jibti wa Tawud. Apa Jibat tadi kita sebutkan? Dukun. Kemudian juga apa? Tukang. Sihir. Berhala. Berhala. Ini Jibat. Tawud apa Tawud? Yang tadi siapa? Syaitan ini maksud dalam ayat ini. Nah. Bahwasannya orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab beriman kepada Jibti dan Tawud. فَهَذِي الْأُمَّةُ أَلَّتِي أُوْتِيَتِ الْقُرْآنِ لَا يُنْكَرُ وَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ تَعْبُدَ الْجِبْتَ وَتَغُوتِ. Maka umat ini, umat Nabi SAW, kaum muslimin, yang diberikan Al-Quran, tidak diingkari dan tidak dianggap mustahil. Nah, bahwasannya sebagian mereka beribadah kepada Al-Jibti wa Tawud. Ahlu kitab aja sebelumnya, di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Jibti wa Tawud. Maka umat ini juga, yang diberikan kitab Al-Quran, tidak mustahil, di antara mereka pun ada yang beribadah kepada Al-Jibti wa Tawud. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara. Dikarenakan Rasulullah SAW mengkhabarkan annahu sayakunu fi hadhil ummah man yab'alu misla fi'lil yahudi wal nasara. Bahwasannya akan ada pada umat ini orang yang melakukan seperti perbuatan Yahudi dan Nasrani. Latattabi'anna sunana man kana qablakum. Rasul mengatakan sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, di antara mereka ada yang beribadah kepada Jibti dan Tawud. Ada yang beriman kepada Jibti dan Tawud. Maka umat ini pun ada yang mengikuti mereka. Nah, sehingga tidak mustahil. Ada orang yang menyatakan Muslim, mukmin, tapi ternyata masih beribadah kepada Jibti dan Tawud. Muwafaqatan lahum walau kana yubgiduha wa ya'rifu butlanaha. Mencocoki mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun mereka membencinya dan mengetahui kebatilannya. Walaupun mengetahui, nah, batilnya, akan tapi dikarenakan hawa nafsu, masih ada juga yang beriman kepada Al-Jib wa Tawud. Nah. Majistafadu minal ayah. Faedah apa saja yang diambil pada ayat ini. Tapi mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah. Wa ilawun alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.